Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas kenikmatan, kemudahan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya hingga saat ini, walhamdulillah. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita adalah Allah masukkan kita kepada hari-hari yang mulia, yakni 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, di mana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, An-Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah." Tidak ada amalan-amalan yang saleh yang dikerjakan pada hari-hari di dunia ini yang lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni al-ashr, 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah. Yang mana ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pada hari-hari ini dianjurkan untuk kita mengerjakan amalan-amalan saleh seperti qiyamul lail, seorang menegakkan sholat malam di malam harinya, sebagaimana dilakukan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah, dan juga amalan-amalan yang lainnya, berpuasa, bersedekah, a'mar al-masajid, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula berzikir pada hari-hari tersebut, sebagaimana hal ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam surah Al-Hajj, wadhkurullah, wadhkurusmallah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Dan berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang telah diketahui. Naam, jumhurul ulama menjelaskan ayyam ma'lumat, yani ayyamul ashr, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Naam. Kemudian pada tanggal ke-9, tanggal 9-nya kita disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Yang mana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah." Siyam yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffiru sanatal lati qablah ba'dahu. Aku berharap semoga ganjarannya adalah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, kemudian pada tanggal 10-nya kita akan menegakkan salat Id, Idul Adha, dan kemudian melakukan al-udhiyah, penyembelihan. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari apa yang telah kita sampaikan menunjukkan untuk kita bersemangat memperbanyak amalan-amalan saleh pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Dan di antara amalan saleh tersebut adalah bermajlis ta'lim. Karena majlis ta'lim di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk amalan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Demikian pula salah satu bentuk zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan membaca tafsir surah yang ada dalam juz amma, juz yang ke-30. Dan kita akan memasuki surat yang terbaru, yakni surah At-Takwir, yang mana sebelumnya walhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir dari surah Abasa. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat." Kata Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang senang dan ingin ayyanzura ila yaumil qiyamah, melihat kejadian-kejadian, al-ahwal, kengerian-kengerian yang terjadi pada yaumul qiyamah, ka'annahu ra'yu 'ainin, seakan-akan dia melihat dengan kedua matanya sendiri, maka hendaklah dia membaca surah idza syamsu kuwirat, ini surah At-Takwir, dan surah idza sama'u fatarat, ini surah Al-Infitar, dan surah idza sama'u syaqqat, ini surah Al-Insyiqaq. Naam, ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga ketiga surah ini adalah menjelaskan tentang kejadian-kejadian, al-ahwal, kengerian-kengerian yang terjadi pada yaumul qiyamah. Nah, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, tafsir surah At-Takwir wahiyah makkiyah. Tafsir surah At-Takwir, dan ini tergolong surah makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya surah Takwir diturunkan setelah turunnya surah Al-Masad. Setelah turunnya surah Al-Masad, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mengumpulkan orang-orang Quraisy, nam di suatu bukit, Nabi alaihi salatu wassalam menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian paman beliau, yakni Abu Lahab, menentang, membangkang, menolak ajakan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, yang mana dia mengatakan, tabban laka, celaka engkau, sa'irul yaum, seluruh hari-harimu, alihada jama'tana, apakah dengan alasan ini engkau kumpulkan kami? Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surah Al-Masad. Nah, setelah turunnya surah Al-Masad, maka Allah subhanahu wa ta'ala pula turunkan surah At-Takwir. Nah, qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, idha syamsu kuwirat, apabila matahari itu dilipat, fa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila al-jibal, gunung-gunung, hancur lebur, wa idzal 'isharu 'uttilat, tatkala unta-unta yang bunting ditinggalkan oleh manusia, wa idzal wuhushu husyirat, tatkala binatang-binatang mereka dikumpulkan untuk ditegakkannya qisas, wa idzal biharu sujjirat, dan tatkala bihar, laut, lautan dipanaskan, nah dinyalakan, wa idzan nufusu zuwijat, dan tatkala jiwa-jiwa dikumpulkan dengan yang sejenisnya, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan tatkala bayi-bayi perempuan yang mereka dibunuh, mereka ditanya, bi ayyi dzambin kutilat, dengan sebab apa kalian dibunuh, wa idzas suhufu nusyirat, dan tatkala amalan-amalan, catatan amalan makhluk dibentangkan di hadapan mereka, wa idzas samaa'u kushitat, dan tatkala as-samaa', langit, dihancurkan, terbelah, lenyap, wa idzal jahimu su'irat, demikian pula tatkala neraka dinyalakan, wa idzal jannatu uzlifat, dan tatkala surga didekatkan, alimat nafsum ma ahdarat, setiap jiwa mereka akan mengetahui amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 menjelaskan tentang kejadian yaumul qiyamah. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ay idha hasalat hadhil umur al-ha'ilah tamayyazal khalqu وَعَلِمَ كُلُّ أَحَدٍ مَا قَدَّمَهُ لِآخِرَتِهِ وَمَا أَحْضَرَهُ فِيهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ. Kata beliau, إِذَا حَصَلَتْ هَذِي الْأُمُورِ الْهَائِلَةِ, apabila perkara-perkara tadi terjadi, perkara yang sangat mengerikan, تَمَيَّزَ الْخَلْقُ, maka akan terbedakan makhluk tatkala itu, mana orang-orang yang jelek dan mana orang-orang yang baik, akan terpisahkan tatkala itu. Wa ala kulli ahadin ma qaddamahu li akhiratihi, Dan setiap insan mereka mengetahui amalan apa yang telah mereka siapkan untuk menghadapi hari akhirat. Wa ma ahdarahu fiha min khairin wa syarrin. Mereka pula mengetahui setiap amalan yang mereka kerjakan selama di dunia, baik amalan yang saleh ataupun amalan-amalan jeleknya. Wadzalika, hal itu terjadi. Idza kana yaumul qiyamah tukawwiru syams. Tatkala datang yaumul qiyamah dan matahari tukawwir ay tujma' wa tulif, yakni tatkala matahari itu dikumpulkan, dilipat, wa yukhsaful qamar, dan tatkala bulan dihancurkan pula, dilipat, disirnakan cahaya-cahaya keduanya, wa yulaqqiyan finnar, dan keduanya yulaqqiyan finnar, keduanya yakni asyams wal qamar akan dimasukkan ke dalam neraka. Naam, yakni asyams wal qamar dimasukkan ke dalam neraka dalam rangka mengadab, menghukum orang-orang yang ada di dalamnya. Wal'iyadzu billah. Wa idzan nujumun kadarat ay taghayyarat, dan apabila bintang-bintang taghayyarat, berubah, wa tasaqatat min aflakiha, dan berjatuhan dari orbit-orbitnya, dari tempat-tempatnya. Nah, wa idzal jibalu suyyirat ay sarat kathiban mahila, tatkala gunung-gunung mereka menjadi kathiban mahila, seperti debu yang bertebaran. Thumma sarat kal ihnil manfush, kemudian gunung-gunung tersebut menjadi seperti bulu-bulu yang bertebaran pula. Thumma taghayyarat wa sarat haba'an mambatha, dan kemudian hancur gunung-gunung tersebut. Naam, rata dengan permukaan buminya. Wasuyyirat an makaniha, an maka an amakiniha, dan hancur gunung-gunung tersebut dari tempat-tempatnya. Naam. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagian al-ahwal, kejadian-kejadian, kengerian-kengerian yang terjadi pada yaumul qiyamah. Kemudian Allah nyatakan selanjutnya, wa idzal 'isyaru 'attilat ay 'atalan nasu hina idzin nafa'isa amwalihim allati kanu yahtammuna laha wa yura'unaha fi jami'il awqat. Yani mereka manusia tatkala itu meninggalkan harta-harta yang paling mewah yang mereka miliki, harta yang sangat tinggi harganya, mereka tinggalkan tatkala itu. Allati kanu yahtammuna laha, yang dahulu mereka memperhatikan harta-harta tersebut, menjaganya pada setiap waktu dan keadaan. Faja'ahum ma yudhiluhum anha, dan datang kepada mereka suatu waktu yang menjadikan mereka luput, lupa terkait harta-harta mereka. Nah, ini kejadian pada yaumul qiyamah. Seorang insan akan lupa pada setiap harta yang mereka miliki. Naam, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pula tatkala membantah ucapan Abu Lahab yang mengatakan, fawallahi demi Allah, kalau sekiranya apa yang diucapkan oleh anak saudaraku yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqan, adalah ucapan yang benar, maka aku akan menebus azab pada yaumul qiyamah bimali wa waladi, dengan anakku, dengan hartaku dan anak-anakku. Naam, nanti pada yaumul qiyamah seorang insan akan lupa terkait seluruh harta-hartanya. Fanabbaha bil isyar wa hiya annau allati tatba'uha auladuha. Al isyar yakni unta yang bunting. Wa hiya anfasu amwalil arab idzaka indahum, yang mana tatkala itu unta yang bunting merupakan harta yang sangat mewah yang dimiliki oleh orang-orang Arab tatkala itu. Naam. Alama huwa fi ma'naha min kulli nafisin. Kata beliau rahimahullah, masuk pada makna ayat ini setiap harta yang berharga yang dimiliki oleh seorang insan. Naam. Mungkin pada zaman kita saat ini harta yang sangat mewah, yang sangat berharga yang dimiliki oleh seorang insan adalah rumah-rumah mereka yang besar atau kendaraan-kendaraan mereka atau yang lainnya. Hal itu semua masuk kepada makna firman Allah, wa idzal 'isyaru 'uttilat. Setiap insan mereka akan meninggalkan dan lupa atas harta-harta mereka pada yaumul qiyamah. Wa idzal wuhush husyirat, dan tatkala binatang-binatang dikumpulkan, ay jumi'at, dikumpulkan liyaumil qiyamah, pada hari kiamah, liyaktasallahu min ba'dihha li ba'din, agar Allah Subhanahu wa taala mengkisas di antara mereka satu sama lainnya. Wa yaral ibadu kamal adlihi, dan tatkala itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka melihat kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu la yaktassu minal qurana lil jamma thumma yaqulu laha kuni turaba. Sampai-sampai tatkala itu setelah Allah Subhanahu wa taala mengkisas antara binatang satu sama lainnya, binatang yang bertanduk, yang pernah menanduk, binatang-binatang yang tidak memiliki tanduk tatkala di dunia akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Nah, tatkala itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melihat kejadian ini, dan orang-orang kufar mereka berkeinginan untuk menjadi binatang-binatang tersebut yang menjadi turaba, menjadi tanah, sehingga mereka tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keinginan orang-orang kufar tatkala itu, sebagaimana ayat yang telah kita pelajari, yakni pada surah An-Naba, yang mana orang-orang kufar mereka menginginkan untuk menjadi turab, menjadi tanah. Wa idzal biharu sujjirat ay uqidat fasarat ala 'idhamiha naran tatawaqqadu. Dan tatkala itu lautan sujjirat ay uqidat, dinyalakan, fasarat ala 'idhamiha, dan jadilah lautan tatkala itu lautan yang sangat luas. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mayoritas dunia yang kita hidup di atasnya dipenuhi dengan al-bihar, al-bahar, al-bahar, lautan-lautan. Naam, tatkala itu yaumul qiyamah, pada yaumul qiyamah lautan akan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi naran tatawaqqadu, menjadi api yang menyala-nyala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wa Wa idan nufus zuwijat, dan tatkala jiwa-jiwa dikumpulkan pada yaumul qiyamah, qurrina kullu sahibi amalin ma'a nadhirihi, semuanya seorang yang melakukan suatu amalan akan dikumpulkan pada yaumul qiyamah dengan orang-orang yang semisal dengan mereka. Fajumi'al abrar ma'al abrar, orang-orang baik akan dikumpulkan dengan al-abrar, orang-orang baik pula. Wal fujjar ma'al fujjar, orang-orang jelek, mereka pula akan dikumpulkan dengan orang-orang jelek. Wazuwija al-mu'minun bil huril 'ain, dan orang-orang mukmin mereka akan dinikahkan, digolongkan bersama bidadari-bidadari. Wal kafirun bisyayatin, dan orang-orang kufar tatkala itu dikumpulkan dengan setan-setan mereka. Nas'alullah salama wal afiyah. Wa hadha kaqawlihi ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah yang lain, yani surah Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara, dan tatkala itu orang-orang kufar dimasukkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan berkelompok-kelompok, digolongkan dengan orang-orang yang sejenis dengan mereka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, demikian pula orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka dimasukkan ke dalam al-jannah, surga, zumara, berkelompok-kelompok pula. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, kumpulkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang yang sejenis dengan mereka. Naam. Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sekelumit sedikit dari al-ahwal, kengerian, kejadian-kejadian yang terjadi pada yaumul qiyamah. Naam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan pada ayat yang selanjutnya, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan tatkala bayi-bayi wanita mereka ditanya, wahiyallati kanat al-jahiliyatu al-juhala taf'aluhu min dafnil banat wahunna ahya'un min ghairi sababin, yang mana pada zaman jahiliyah mereka melakukan suatu perbuatan daf'ul banat, mengkubur anak-anak kecil, yakni dari kalangan banat, wanitanya, dalam keadaan bayi-bayi tersebut ahya, masih hidup tanpa ada sebab. Naam. Illa khasyatal faqr, melainkan karena takut fakir. Mereka pada zaman jahiliyah, tatkala mereka dikabarkan telah mendapatkan anak perempuan, lahir anaknya, yani al-banat, berupa al-bins, wanita, anak wanita, maka mereka dhalla wajuhu muswadda wa huwa kadhim, mereka akan menghitam wajah-wajah mereka, murka, marah. Naam. Khasyatal faqr, karena mereka takut kefakiran. Naam. Fatus'alu, maka bayi-bayi tersebut akan ditanya pada yaumul qiyamah, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab apa, dengan dosa apa kalian itu dibunuh. Wa minal ma'lum annaha laisa laha dzambun, dan perkara yang kita ketahui bahwasanya bayi-bayi wanita tersebut mereka tidak memiliki dosa. Fa fi hadza taubihun wa taqri' liqatiliha, maka pada ayat ini terdapat taubih, penghinaan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, membunuh al-banat, bayi-bayi perempuan. Naam. Wa idza as-suhufu nushirat al-mustamila 'ala ma 'amilahu al-'amilun min khairin wa syarrin. As-suhuf, yakni lembaran-lembaran yang termuat padanya setiap amalan-amalan yang dikerjakan oleh setiap insan, baik amalan khair yang saleh atau amalan yang jelek. Nushirat wa furriqat ala ahliha, akan dibentangkan, dipaparkan di hadapan orang tersebut. Fa akhidun kitabahu biyamini, ada di antara mereka yang mengambil kitabnya, catatannya dari arah sebelah kanan mereka. Yani orang-orang yang suada, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhidun kitabahu bishimalihi aw min wara'i dhahri. Ada pula orang-orang yang mengambil catatan amalan mereka dari sebelah kiri mereka atau dari arah belakang mereka. Yani al-ashqiya, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahannam. Naam. Inilah ya keadaan pada yaumul qiyamah, akan dipaparkan catatan-catatan setiap amalan yang kita kerjakan, baik amalan yang kita lupa terhadapnya atau amalan-amalan yang kita masih ingat hingga saat ini. Setiap amalan yang kita kerjakan semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat di dalam catatan-catatan amalan seorang hamba. Ayol ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala pula ingatkan dalam surah yang lain, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dan setiap insan tatkala itu diikat pada leher-leher mereka catatan-catatan amalan mereka. Naam. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Dan akan kami keluarkan pada hari itu, pada yaumul qiyamah, catatan-catatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah nyatakan, ikra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah oleh kalian catatan-catatan amalan kalian, cukup dengan dirimu saja pada hari ini untuk membaca kitab tersebut. Ayol ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tatkala beliau mentafsirkan ayat tersebut, beliau menyatakan, kalamun al-an wa nahnu natakallam yuktab. Ucapan-ucapan kita saat ini, dan kita tatkala natakallam berucap, akan ditulis. Kalam ba'dikum ma'a ba'din yuktab. Ucapan yang kita ucapkan di antara saudara-saudara kita dari perbuatan ghibah, namimah, seluruhnya yuktab, akan ditulis. Kullu kalamin yuktab. Setiap ucapan yang keluar dari seorang insan akan dicatat oleh para malaikat. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada suatu lafaz, ucapan yang keluar dari seorang insan melainkan di sisinya ada raqib dan atid yang siap mencatat seluruh ucapan-ucapan seorang hamba. Oleh karenanya, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita dalam suatu hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah bagi dia mengucapkan ucapan yang baik, atau minimalnya dia diam. Nah, kata beliau, masih ucapan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, li'anna kulla syai'in sayuktabu alaih, karena setiap segala sesuatu akan dicatat amalan-amalan tersebut. Wa man kathura kalamuhu kathura saqatu, barang siapa yang banyak ucapannya maka akan banyak pula saqatnya, akan banyak kesalahannya, akan banyak az-zallat, kegelinciran di dalam ucapan-ucapan. Fahfaz lisanak, maka kata beliau, jagalah lisanmu. Fa inna suhuf saufa yuktab fiha kullu ma taqul, karena suhuf yang akan dibentangkan kepada di hadapan kita semuanya nanti pada yaumul qiyamah, tertuliskan di dalamnya setiap apa yang kita ucapkan. Naam, ayyul ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit nasihat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idhas samaa'u kushitat ay uzilat, dan tatkala langit hancur, dilenyapkan, uzilat, dilenyapkan. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam, tatkala as-samaa', langit pecah. Naam, hancur sehingga tersisalah al-ghamam, awan-awan kecil. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala nyatakan, yauma natwis samaa'a katayyis sijillil kutub, dan pada hari di mana kami melipat as-samaa', langit-langit seperti dilipatnya lembaran-lembaran. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini, dan bumi seluruh lapisan-lapisannya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, dan as-samawat, langit-langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala pada tangan kanannya. Nah, wa idzal jahimu su'irat ay awqad 'alayha fasta'arrat waltahabat iltihaban lam yakun laha qabla dzalik, dan neraka jahim tatkala itu dinyalakan, menyala-nyala, yang mana tidak pernah hal ini terjadi sebelumnya. Bergejolak al-jahim tatkala itu. Wa idzal jannatu uzlifat, dan al-jannah surga, uzlifat ay kurribat lil muttaqin, didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Naam. Maka kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, alimat nafsun ay kullu nafsin, maka tatkala itu seorang insan, mereka akan mengetahui, ma ahdarat, setiap amalan-amalan yang mereka kerjakan. Nah, kata beliau, alimat nafsun ay kullu nafsin, setiap insan. Karena lafad alimat nafsun, li'itiyaniha fi siyaki syarti, dia datang dalam bentuk syarat. Alimat nafsun adalah jawabu syarat dari kalimat-kalimat yang sebelumnya. Ma ahdarat ay hadara ladaiha minal a'mal allati qaddamatha, akan hadir di hadapan orang tersebut amalan-amalan yang telah dikerjakan oleh mereka. Naam, selama mereka hidup di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa wajadu ma amilu hadira, mereka akan mendapati setiap amalan-amalan yang mereka kerjakan pada yaumul qiyamah. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Inilah keadaan al-ahwal, kengerian-kengerian yang terjadi pada yaumul qiyamah. Kita perhatikan dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan pada ayat-ayat ini. Keadaan yang sangat jauh, yang dirasakan oleh orang-orang yang jelek dan orang-orang yang baik. Allah kumpulkan orang-orang baik dengan orang-orang yang baik pula. Allah kumpulkan orang-orang jelek, al-fujjar, bersama orang-orang jelek pula. Allah subhanahu wa ta'ala nyalakan al-jahim, bergejolak untuk mereka orang-orang fujjar, orang-orang kuffar. Dan di sisi yang lain pula, Allah dekatkan al-jannah kepada al-abrar, al-muttaqun, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kita baca pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah ta'ala kita akan membaca penjelasan selanjutnya dari Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah, yang mana kesimpulan dari apa yang telah kita ambil dari penjelasan Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah, sepantasnya menjadikan kita itu takut atas azab Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita semakin naik keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanda seorang mukmin, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, akan bertambah keimanan mereka. Sebaliknya, tatkala kita membaca ayat-ayat ini, tidak merasa ada perubahan pada diri-diri kita, tidak merasakan rasa takut pada diri kita, maka kita lihat pada diri-diri kita, apakah pada diri kita, fihim, di dalam diri-diri kita, ada al-marad, penyakit-penyakit, atau minimalnya turunnya keimanan kita. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.